Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Qul billahi azzaakumullah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsir kalamil Manan. Kita berada pada akhir daripada surat At-Tadwir. Yani pada firman Allah Ta'ala, in huwa illa zikrun lil alamin. Biman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Wa tibillah azakumullah. Ayat yang terakhir ini, in huwa illa zikru lil alamin, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Sa'di, yatadzakkaruna bihi rabbahum. Tidaklah Al-Qur'an melainkan zikr, peringatan bagi alam semesta. Yatadzakkaruna bihi rabbahum, yang mereka dengan Al-Qur'an tersebut bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu min sifatil kamal, dan apa yang ada bagi Allah dari sifat-sifat kesempurnaan. Wa ma yunazzah anhu min an-naqais wa ragail wal anfal, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tersucikan darinya, tersucikan dari berbagai macam kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, dari perkara-perkara yang rendah, dan tersucikan dari adanya yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Al-Qur'an menjelaskan tentang perkara tersebut. Wa yatadzakkaruna bihil awamir wan nawahi wa hikamaha. Juga dengan Al-Qur'an mereka akan ingat akan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dan juga hikmah-hikmah di dalam perintah dan larangan tersebut. Di dalam Al-Qur'an berisi tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di mana seluruh daripada aturan terkandung padanya maslahat. Maslahat tidak hanya di dunia, bahkan lebih besar daripada itu adalah maslahat nanti di dalam kehidupan di akhirat. Terkandung hikmah-hikmah pada setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadzakkaruna bihi al-ahkam al-qadariyah wasyar'iyah wal jazaiyah, serta memperingatkan mereka juga akan mengingat dengan itu dengan Al-Quran, ahkam-ahkam terkait dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ahkam-ahkam terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala serta balasannya. Wabil jumlah, dan secara umum, yatadzakkaruna bihi masalihad dharain. Manusia, ini alam semesta di sini, dzikrul alamin, ini manusia dan jin tentunya. Mereka akan mengingat dengan Al-Qur'an, akan bisa mengetahui dengannya berbagai macam maslahat-maslahat di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Wa yanaluna bil amali bihi sa'adatain, dan dengan mengerjakan dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, di dalam Al-Qur'an, akan bisa meraih as-sa'adatain, kesuksesan di dua negeri tersebut. Kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Jadi Al-Quran merupakan zikr, pengingat. Bagi siapa? Liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqomah, ingin berjalan dengan jalan yang lurus. Berkata Syekh, ba'dama tabayyana rusdu minal ghayy. Setelah tampak jelas mana jalan petunjuk, mana jalan yang menyimpang. Wal huda min ad-dalal, mana petunjuk, mana kesesatan, mana bimbingan, mana penyimpangan. Setelah jelas hal tersebut, siapa yang mau memilih, siapa yang mau menempuh jalan istiqomah, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Dan orang yang kemudian ingin untuk menempuh jalan istiqomah butuh kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Maka Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali juga kehendak kalian itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Allah rabbul alamin ai famasyiatuhu nafidah, yakni bahwasanya kehendak Allah itulah yang berlaku. La yumkin an tu'arad aw tumana, tidak mungkin kehendak Allah Subhanahu wa taala bisa dihalangi ataupun bisa dicegah. Wa fi hadhihi al-ayah wa amsalha raddun ala firqati al-qadariyah an-nufat wal qadariyah al-muzbirah. Kama taqaddam mithluha wallahu a'lam walhamdulillah. Dan pada ayat ini dan yang semisalnya terdapat bantahan terhadap dua firqah, dua kelompok menyimpang di dalam Islam. Kelompok Qadariyah An-Nufat dan Qadariyatul Mujbirah. Qadariyatul Nufat ini yang disebut dengan gulat Al-Qadariyah, yang dikenal dengan Al-Qadariyah ini Qadariyatul Nufat, yakni Nufatul Qadar. Kelompok yang menafikan takdir, bahwa takdir itu tidak ada. Adapun Al-Qadariyatul Mujbirah ini Jabriyah disebutnya. Kenapa juga disebut Qadariyah? Karena kaitannya dengan takdir juga, bahwa segala sesuatu dilakukan oleh hamba itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia tidak ada kehendak sedikit pun. Ibaratnya adalah seperti wayang, wayang kulit itu. Jadi wayang tentunya dia wayangnya itu tidak memiliki, ya, kulitnya itu tidak memiliki kehendak sama sekali. Yang punya kehendak ya semata hanyalah dalangnya. Manusia hidup di dunia ini ibaratnya seperti wayang menurut Qadariyatul Mujbirah. Manusia tidak memiliki kehendak sedikit pun, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini membantah mereka, membantah daripada dua kelompok tersebut. Liman syaa'a minkum ayyastaqim, berarti ada masyiah pada manusia. Bagi siapa saja di antara kalian yang ingin untuk istiqomah, berarti ada kehendak, iya. Pada manusia ada kehendak. Liman syaa'a minkum ayyastaqim, ini membantah Jibriyah. Hanya saja wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian bisa berkehendak kecuali juga Allah mengendakinya. Ini yang disebut dengan taufik. Karena taufik itu artinya adalah kesesuaian, keserasian, kesamaan Antara apa? Antara kehendak hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba tentu menginginkan kebaikan, ya, ini menginginkan hidayah, menginginkan jalan yang lurus. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala jalan tersebut. Ini namanya taufik. Sejalan dengan kehendak Allah. Jadi, kehendak hamba sejalan dengan kehendak Allah itulah taufik. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Maka ini menunjukkan bantahan terhadap kelompok Qadariyatun Nufar yang menafikan daripada apa? Menafikan daripada takdir. Mereka mengatakan bahwa semua sebatas kehendak hamba, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mengendaki dia untuk kemudian mengambil jalan kebaikan atau jalan kejelekan. Maka ayat-ayat ini dan yang semisalnya banyak yang di dalam Al-Qur'an. Semisal Allah menyatakan walau syaa'allahu ma asyraku. Seandainya Allah mau, mereka tidak ada yang mensekutukan Allah. Berarti semua kejadian yang ada itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Juga Allah menyatakan ini dalam surat An-Naml ya, walau syaa'allahu ma asyraku. Walau syaa'allah la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Ini juga masih An-Naml. Atau Al-An'am, bukan An-Naml. Al-An'am. Walau syaa'allah la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki, niscaya Allah kumpulkan mereka semua di atas petunjuk. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kalau Allah mau, bisa Allah jadikan seluruh manusia berada di atas hidayah semuanya, bisa. Tetapi kemudian tidak ada fungsinya kemudian diturunkan kita, tidak ada fungsinya diutus para rasul, tidak ada fungsinya diciptakan surga neraka. Tidak ada nilai ujian di sana. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan semuanya seperti malaikat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyimpang sedikit pun. Tetapi semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dunia ini adalah tempat bala. Sehingga hikmah yang sangat besar daripada itu semua adalah iqamatul hujjah, ditegakkannya hujjah atas makhluk. Bahwa semua Allah Subhanahu wa taala berikan iradahnya dan berikan kehendaknya dan berikan kudrah kemampuan untuk melaksanakan iradahnya masing-masing, ya, setiap kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walau syi'na la ataina kullu nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami berikan setiap orang petunjuknya, diberi petunjuk semua satu persatu. Dalam surat As-Sajdah. Falau sya'ala hadakum ajma'in. Seandainya Allah mau, Allah akan menunjuki kepada kalian semua. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau, semua manusia yang ada di muka bumi ini beriman semuanya. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau tidak memaksa-maksa manusia sehingga mereka beriman? Tidak perlu. Sampaikan kebenaran dan itu kewajiban daripada masing-masing du'at ilallah. Adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fid din, di sini nilainya. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kewajiban kita hanya sekedar menyampaikan. Bagi yang menerima alhamdulillah itu hidayah minallah. Bagi yang tidak menerima maka telah tersampaikan hujjah. Hujjatullah 'alal 'abd. Hujjatullah 'alal 'ibad. Hujjah Allah di atas muka bumi ini terhadap para hambanya. Adapun, ya, jadi pada asalnya memang segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan al-irada al-kauniyah. Irada kauniyah. Adapun di sana orang-orang musyrikin, ini iskal ya, iskal di dalam ayat disebutkan di dalam Al-Qur'an, orang-orang musyrikin mereka berhujjah dengan takdir, seolah-olah berhujjah dengan takdir ya. Pada apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan. Ini disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 148. Allah menyatakan tentang mereka musyrikin, sayaqulul ladina asraku law syaa'allahu ma asrakna wala aba'una wala haramna min syai. Orang-orang musyrik itu mereka akan berucap, Allah tahu mereka akan mengatakan seperti ini. Ya Allah sampaikan, law syaa'allahu ma asrakna. Seandainya Allah mau, kita tidak akan berbuat syirik seperti ini. Wala aba'una, tidak pula bapak-bapak kami. Wala haramna min syai', tidak pula kami mengharamkan sesuatu kecuali apa yang Allah haramkan. Kalau Allah mau. Artinya di sini ya, mereka berhujjah bukan sebetulnya bukan berhujjah pada takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berhujjah bahwasanya apa yang mereka lakukan itu benar. Kenapa? Kalau salah, Allah mampu untuk meluruskan kami. Ya. Kalau salah, Allah mampu untuk kemudian meluruskan kami. Di saat kami tidak diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan kami melakukan kesyirikan, berarti Allah mencintainya. Begitu. Jadi, bukan kok mereka beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka ya, dalam perkara ini ingin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap perbuatan mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang banyak telah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap kekufuran dan tidak ridha terhadap kesyirikan. Dalam surat An-Nahl, An-Nahl juga sama. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang ucapan mereka, wa qala alladziina asyraku, dan berkatalah orang-orang yang musyrik, lau syaa'allah ma 'abadna min dunihi min syai', nahnu wala aba'una. Kalau seandainya Allah mau, niscaya kami tidak akan beribadah kepada selainnya. Tidak kami, tidak pula bapak-bapak kami. Dalam surat Zukhruf juga Allah menyatakan tentang mereka, wa qalu law syaa'ar rahmanu ma 'abadnahum. Mereka mengatakan seandainya Allah mau, kami niscaya tidak akan beribadah kepada mereka, kepada berhala. Artinya, mereka ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membiarkan kami seperti ini, berarti Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Jadi ikhwati fillah azakumullah, di sini pentingnya untuk mengetahui dan membedakan antara dua iroda. Kesalahpahaman di dalam memahami dua iroda ini jatuhnya seperti apa yang dialami oleh musyrikin. Tidak mampu membedakan antara iroda kauniyah dengan iroda syar'iyah. Iroda kauniyah adalah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Itu adalah iroda kauniyah. Iroda kauniyah pasti terjadi. Ya, iroda kauniyah itu adalah pasti terjadi. Tetapi iroda kauniyah bisa dicintai Allah, bisa pula tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak bisa difahami oleh mereka. Mereka memahaminya bahwa iroda berarti dicinta. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menghendaki tetapi tidak meridhoi. Adanya kekufuran. Iblis bahkan, ya, keberadaan iblis itu kan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak cinta kepada iblis. Adanya kesyirikan, adanya kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, dosa-dosa, semuanya itu adalah perkara-perkara terjadi, berarti itu dikehendaki. Akan tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikendaki secara kaun, yakni dikendaki terjadinya, tetapi tidak secara syar'i. Nah, iroda syar'iyah, ya, iroda syar'iyah ini yang kedua, yakni segala sesuatu yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya, ini namanya iroda syar'iyah. Iroda syar'iyah ini bisa terjadi, bisa tidak. Dikendaki oleh Allah tapi tidak terjadi, ya, iroda syar'iyah. Dikendaki secara syar'i. Semisal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Apakah semua jin dan manusia beribadah kepada Allah? Jawabnya tidak. Ada yang kafir, ada yang musyrik. Tidak terjadi iroda Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia tersebut kecuali pada segelintir orang-orang yang beriman. Ya, lebih banyak orang-orang kafirnya. Ini iroda syar'iyah. Kemudian di dalam surat Al-An'am itu sendiri lanjutan daripada ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan kepada ucapan mereka. Walau syaa Allah ma asrahu, atau walau syaa Allah la jama'ahum 'ala huda, atau ucapan mereka tadi yang mana? Al-muhim di situ Allah Subhanahu wa taala bantah. Kadzalika kadzabal ladzina min qablihim. Di dalam surat Al-An'am ya, sayaqulul ladzina asrafu law syaa Allah ma asrafna wala abauna wala haramna min syai. Mereka orang-orang musyrik akan mengatakan, seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan mensekutukannya. Tidak, kami tidak pula bapak-bapak kami. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa itu adalah kedustaan. Kadzalika kadzabal ladzina min qablihim, demikianlah orang-orang sebelum mereka melakukan kedustaan. Hatta dzaqu ba'sana, hingga mereka merasakan adab kami. Mereka berdusta, yakni berdusta di sini ucapan mereka ini pada hakikatnya bukan karena keimanan mereka terhadap takdir Allah, bukan. Kenapa? Karena mereka semua tidak mengetahui tentang apa yang Allah takdirkan untuk mereka. Ini hujjah itu hanya berlaku bagi orang yang berilmu. Artinya hujjah itu harus dilandasi dengan ilmu. Di saat seseorang hendak melakukan sesuatu yang belum dia lakukan itu, dia tidak tahu apakah ditakdirkan ataukah tidak. Iya benar. Dia tidak tahu ini takdir apa tidak. Sedangkan di hadapannya ada dua pilihan, jalan kebaikan, jalan kejelekan, jalan keimanan, jalan kekufuran, jalan tauhid, jalan syirik. Dia memilih kesyirikan, itu kan belum tahu dia kalau itu adalah jalan dia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan demikian itu dusta, kata Allah. Dan Allah menyatakan kalimat berikutnya, "Qul," katakan kepada mereka, "hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana," apakah kalian memiliki ilmu sehingga kalian keluarkan kepada kami bahwa ini takdir yang Allah telah takdirkan untuk kami seperti ini. Mana ilmunya, dari mana? Seseorang di saat dia hendak melakukan apapun daripada kemaksiatan, dia tidak tahu. Jelas di dalam hatinya pilihan ada pada dia. Dia mau mengerjakan atau mau meninggalkan tanpa ada sedikit pun tekanan. Itu adalah pilihan masing-masing orang. Sehingga karena bersandar dan bersumber dari sesuatu yang tidak di atas ilmu, tidak diterima hujah mereka. Walaupun benar bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pasti berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah, ya, iradah kauniyah, takdir kauniyah. Ya. Tetapi mereka berhujjah dengan sesuatu yang tanpa dasar, tanpa ilmu. Sehingga tidak diterima hujjah mereka sedikit pun. Ikhwati billah azakumullah, dua kelompok ini ya. Kelompok Jabriyah dan kelompok Qadariyah. Di sini ada satu kisah ya, terkait dengan dua kelompok ini. Mungkin yang pertama adalah kelompok Jabriyah dulu. Kelompok Jabriyah itu adalah kelompok yang menyatakan bahwa manusia itu tidak memiliki iroda. Dan ini adalah kedustaan atas nama Allah. Masing-masing kita jelas merasakan adanya iroda pada setiap apa yang kita kerjakan. Secara doruri setiap kita merasakan dan bisa membedakan antara ini gerakan berdasarkan pilihan kita dengan gerakan yang itu di luar daripada kehendak kita. Semisal gerakan berdasarkan pilihan kita, kita mau duduk, kita mau berjalan, ya kan? Itu adalah berdasarkan kehendak kita. Gerakan-gerakan yang di luar kehendak kita, semisal ya merinding, itu memang di luar kehendak kita. Kita bisa bedakan ini, oh ini merinding. Atau seseorang dalam keadaan terpelanting jatuh, itu memang di luar kehendak dia. Bisa dibedakan, ya kan? Seseorang akan bisa membedakannya. Dan taklif hukum taklif di dalam Islam itu berdasarkan ikhtiar, berdasarkan pilihan, atau berdasarkan memang kehendak dari si pelaku. Kalau seseorang dipaksa, itu saja tidak teranggap dosa. Atau seseorang dalam keadaan hilang akal, sehingga dia tidak memiliki pilihan, kan? Tidak memiliki kehendak. Itu marfu'ul qalam. Seseorang dalam keadaan tidur, marfu'ul qalam. Ya, terangkat daripada pena catatan. Ya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu pun seandainya terjadi sesuatu dengan sebab itu, ya, dengan sesuatu yang hilang akal, itu dia tidak teranggap berdosa. Orang gila melakukan sesuatu tidak teranggap berdosa di dalam Islam. Karena dia marfu'ul qalam, ya. Misalnya manutut taklif, ya. Tempat bergantungnya taklif itu adalah al-aql. Adanya akal, ikhtiar. Sedangkan mereka mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki irodah, tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki usaha. Semua berdasarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Satu dialog yang sangat bagus antara dua orang, yang satu imam Ahlus Sunnah dan yang satu imam Mu'tazilah. Ini imamnya Jabriyah. Memang tokoh besar. Yang pertama adalah Abu Ishaq Al-Isfirayni rahimahullah, dan yang kedua adalah Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili ini seorang yang memang memiliki kecerdasan luar biasa. Terjadi dialog antara keduanya. Dua tokoh besar ini. Abdul Jabbar menyatakan, membuka daripada dialognya, Subhana man tanazzaha 'anil fahsya, Maha suci Allah yang tersucikan dari berbagai macam perkara-perkara yang keji. Yakni dia ingin mengatakan bahwasannya bukankah zina itu perkara keji? Bukankah mencuri perkara keji? Bukankah berjudi perkara keji? Bukankah minum-minuman keras itu perkara keji? Tidak mungkin itu dikehendaki oleh Allah. Begitu. Paham gak? Ini tidak mungkin dikehendaki oleh Allah. Iya wanda ini. Tidak mungkin kan dikehendaki oleh Allah perkara-perkara tersebut. Nah berarti di saat itu terjadi, bagaimana? Itu atas kehendak siapa? Jadi di sini Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, ya, ingin menyatakan bahwasannya, berarti ini Mu'tazilah dalam artian Qadariyah, artinya bahwasannya perbuatan hamba itu lepas daripada kehendak Allah. Nah ini yang pertama kisahnya bukan Jabriyah tapi Qadariyah. Jadi Abdul Jabbar mengucapkan kalimat Subhanaman Tanazza'anil fasya, Subhanaman Tanazza'anil fasya, Mahsuci Zat yang tersucikan dari berbagai macam perkara-perkara keji. Sedangkan Ahlus Sunnah menyatakan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pasti berdasarkan kehendak Allah, tetapi kehendak secara kauniyah. Adanya perzinahan pasti itu dikehendaki, kalau tidak ya tidak akan terjadi, kan? Adanya pencurian, adanya perkara-perkara keji yang lain, kemungkaran-kemungkaran, itu tidak akan terjadi kecuali Allah kehendaki. Tetapi Allah tidak ridhoi. Ini kan keyakinan Ahlus Sunnah. Ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah, harus dipahami ini. Nah, Mu'tazilah mengilzam dengan kalimat ini. Ya. Subhanaman tanazza, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersucikan anil fahsya, dari berbagai macam kekejian. Nah ini agak sulit untuk dipahami, akan tetapi semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang kurang jelas nanti kita akan ulang lagi. Jadi dia berpemahaman bahwasannya mustahil perkara-perkara keji seperti ini dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi perhatikan baik-baik, Ahlus Sunnah berada dalam pertengahan di antara dua kelompok menyimpang. Yang pertama adalah Jabriyah, yang kedua adalah Mu'tazilah, artinya Qadariyah, ya. Jabriyah dan Qadariyah. Ini yang sekarang adalah Qadariyah ini. Qadariyah. Jadi mereka hanya mengambil salah satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Sedangkan Ahlus Sunnah mengambil dua-duanya. Kalau Jabriyah, dia meninggalkan adanya Masyiah. Kalau Qadariyah mengatakan bahwa seluruh daripada perbuatan hamba itu berdasarkan pilihan dia, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah sama sekali. Ya. Kalau seseorang melakukan zina, masa ada kehendak Allah di situ? Dia melakukan zina, gitu. Tidak ada sama sekali kehendak Allah di situ. Berarti afal ibad, ya, perbuatan hamba itu makhdu iradatil ibad, atau kita bisa katakan makhluqah bi iradatil ibad. Dia ada dengan kehendak si hamba itu sendiri. Tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Baik. Semoga bisa dipahami kalimat ini. Kemudian bagaimana Abu Ishaq al-Isfirayni menanggapi ucapan itu? Subhana man tanazza'a min fasya. Abu Ishaq menyatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi dikehendaki dengannya kebatilan. Kalimatnya betul. Allah tersucikan dari berbagai macam fahsya, kekejian, betul. Tetapi dia menggunakan kalimat ini untuk kebatilan, yakni untuk menjadikan bahwa perbuatan hamba itu tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ini batil. Ya. Semua apa yang terjadi di alam semesta pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya iradah kauniyah. Ya kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami. Kalimatu haqqin urida biha batil. Kemudian Abu Ishaq melanjutkan. Subhana man lam yaqa' fi mulkihi illa ma yasha. Jadi bantahan daripada kalimat subhana man tanazzaha 'anil fahsya dengan ucapan ini, subhana man lam yaqa' fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah yang tidak mungkin terjadi pada daerah kekuasaannya, yakni alam semesta ini, daerah kekuasaan Allah, sesuatu yang tidak dikehendakinya. Ya. Itu menunjukkan kelemahan dan maha suci Allah dengan kelemahan. Ya. Bagaimana mungkin terjadi sesuatu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak dikehendakinya? Artinya di sini bahwasanya Mu'tazilah dengan ucapan itu seolah-olah bahwa manusia itu mampu keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami belum kalimat ini? Berarti ini menunjukkan bahwa Allah itu lemah. Ada sebagian makhluknya dalam hal ini yang mampu keluar daripada kehendaknya. Allah menghendaki begini, si makhluk menghendaki begini, begini, dan kehendak Allah kalah dengan kehendak makhluk. Dan ini maha suci Allah, tidak mungkin Allah terjatuh dalam kelemahan seperti ini. Sehingga Abu Ishaq al-Isfirayni dengan keilmuan beliau mampu untuk membantah syubhat yang mungkin sangat berat sekali. Ini syubhatnya memang sangat berat sekali kalau kita lihat. Allah tersucikan dari fahsya, betul memang kalimatmu itu, tetapi kamu memaukan dengan itu kalimat yang salah, menginginkan dengan kalimat itu perkara yang batil. Semestinya adalah maha suci Allah yang tidak mungkin terjadi pada daerah kekuasaannya sesuatu yang tidak dia kehendaki, tidak mungkin terjadi sesuatu yang tidak dikehendakinya terjadi. Kemudian Abdul Jabbar melanjutkan. Atarahu yasha'u wa yu'aqibuni 'alaihi? Apakah engkau berpandangan bahwa Allah menghendaki itu, yakni menghendaki zina, menghendaki khamar, minum-minuman keras, menghendaki hal tersebut pada diriku, kemudian Allah menghukumku karena kehendak dia? Kan luar biasa, hujjah yang luar biasa. Ya kan? Mungkin sebagian kita mungkin syubhatnya juga seputar itu dalam masalah takdir, ya. Dan ini diwakili oleh Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, ya. Atarahu yasha'u wa yu'aqibuni 'alaihi. Apakah engkau memandang bahwa dia Allah menghendaki perbuatanku itu, kemudian Allah menghukumku karena sesuatu yang dia kehendaki? Nah, ini kan kezaliman yang seperti ini. Baik. Apa yang kemudian dikatakan oleh Abu Ishaq? Abu Ishaq menjawab, "Atara ka taf'aluhu jabrun 'alaihi?" antara Rabb wa huwal 'abd. Abu Ishaq menjawab, apakah engkau memandang dirimu mampu untuk memaksa Allah Subhanahu wa taala melakukan, ya kan, kamu mampu untuk dengan kehendakmu, dengan iradamu itu memaksakan kehendakmu atas Allah Subhanahu wa taala. Yang Tuhan itu kamu atau dia? Bagaimana maksudnya? Artinya di sini seseorang, ya, di saat dia tidak mengakui kehendak Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, seolah-olah Allah punya kehendak, ya kan, kehendak kebaikan, kemudian si hamba ini mampu untuk menghendaki sesuatu yang dia kalahkan kehendak Allah dengan kehendak dirinya. Kalau begitu yang Tuhan siapa? Di saat seseorang, ya, Allah tidak menghendaki dia melakukan kekejian, berzina, kemudian dia memaksa diri untuk melakukan zina, mampu mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia layak menjadi Tuhan, mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau yang difahami oleh Abdul Jabbar benar. Ya kan? Kalau yang difahami oleh Abdul Jabbar itu benar. Salah yang dia pahami, keliru, ya. Kalau difahami sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah, semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ini pemahaman ataupun ini pembahasan memang tentunya cukup panjang dan pembahasan ini ya betul-betul harus tuntas. Kalau tidak nanti bisa salah paham. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan syubhat dan harus ada bantahan-bantahannya. Ya kan? Harus ada bantahan-bantahannya. Tayyib. Nah, ini bantahan daripada Abu Ishaq Al-Isfirai ini. Jadi semua yang terjadi di alam semesta sekali lagi itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendak di situ adalah irada kauniyah, tetapi tidak semua diridhoi. Keislaman, ketaatan, keimanan, ketakwaan itu adalah irada. Irada syar'iyah, dan karena ada di dunia ini berarti dia irada juga kauniyah. Irada kauniyah sekaligus syar'iyah. Sedangkan kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, ya, dan yang semisalnya itu ada iroda kauniyah saja, tidak iroda syariah, ya. Dikendaki oleh Allah, iya dikendaki, tapi tidak diridhoi. Nah, ini yang harus difahami. Ya. Kemudian Abdul Jabbar menyatakan, ara'aita inda'ani ilal huda wa qadha alayya birrada da'ani wa saddal bab duni atarau asan am asah. Tidak akan kau lihat dia, yang Allah Subhanahu wa taala menyeruku, mengajakku kepada hidayah, sedangkan dia sendiri telah menetapkan kepada diriku kesesatan, kerendahan, kehinaan. Dia mengajak, mengundang aku, sedangkan dia dalam keadaan menutup pintu kepada diriku. Apakah dia berbuat baik ataukah berbuat jelek? Ini dia, Abdul Jabbar ini ingin mengatakan, wahai Ahlussunnah, pandangan kamu itu loh, bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah, termasuk siapa yang masuk surga, masuk neraka, sudah ada semuanya. Ini berarti olah seolah-olah, misal saya ini, anggap na'udzubillah ya, misal seseorang ahlul jannah, ahlul nar misalnya, dia ini diajak, diseru untuk kepada hidayah, sedangkan tidak ada jalan sama sekali dengan adanya hidayah itu. Kenapa? Karena dia sudah ditutup rapat pintunya. Dia itu sudah teranggap atau sudah tercatat sebagai ahlun nar. Apakah hal ini termasuk perbuatan baik atau perbuatan jelek? Ya, Abdul Jabbar memberikan argumentasi lagi, dan ini sekali lagi syubhat yang sangat kuat, sangat berat. Ya. Dan seputar inilah syubhat-syubhat mereka. Taib, Abu Ishaq menjawab, aro, kan tadi kan aro aita, kan? Bagaimana pandanganmu? Maka dijawab oleh Abu Ishaq, aro, pandanganku, annaha dalladhi mana'aka inkana haqqan wajiban laka alaih faqad zalamaka waqad asa'a. Bahwa ini yang menghalangi kamu tadi, karena ini kan dia mengibaratkan, ya, Allah itu diibaratkan, ya, digambarkan seperti seseorang dia mengundang, ya kan, mengundang kemudian setelah itu datang ditutup pintunya di hadapannya. Ini kan namanya kejelekan dan kezaliman. Nah ini sekarang bagaimana menjawabnya? Kata Abu Ishaq, hadzal ladzi mana'aka, yang menghalangi kamu itu, ya, in kana haqqan wajiban laka alaih, apabila itu merupakan hak yang wajib atasmu, faqad dhalamak wa qad asak, maka sungguh bahwasannya dia telah berbuat zalim kepadamu dan berbuat jelek dan jahat kepadamu. Subhanahu wa ta'ala an dzalika uluwan kabira, dan maksud Allah daripada itu. Wa in kana milkuhul mahad, adapun jika itu adalah hak Allah semata, fa in a'taka fa fadlun wa in mana'aka fa adlun, maka jika diberi yaitu keutamaan, kalau tidak diberi yaitu keadilan dia. Jadi di sini gambarannya sesuai dengan takdir, ya. Apa yang dijawab oleh Abu Ishaq ini, dan setelah itu bungkam sudah, seperti sudah, ya, tidak lagi bisa berbicara Abdul Jabbar dengan itu. Bahwasannya seseorang dia memang, ya, diajak kepada kebaikan, diajak kepada hidayah, dan masing-masingnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iradah dan diberi kudrah. Ya kan, diberi iradah dan diberi kudrah. Setelah ini perhatikan ini. Iradah itu kehendak, kudrah itu kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya. Masing-masing hamba semuanya, ya kan? Dan masing-masing telah diberikan jalan, diutus para rasul, diturunkan kitab, dan sampai kepadanya hujjah, masing-masingnya semua dengan modal yang sama, iroda dan kudrah. Semua diajak kepada hidayah, jalan sudah jelas di hadapan mata dia. Kemudian taufik dari Allah itu kan hak Allah semata, bukan hak hamba. Ya kan? Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Siapa yang mau diberi, itu adalah hak Allah. Siapa yang tidak diberi, maka itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi adalah fadilah, diberi keutamaan. Yang tidak diberi, ambil Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena telah diberi ikhtiar dan kudrah sama-sama, semuanya modalnya sama. Tidak ada yang kemudian dijabar, misalnya dipaksa untuk berbuat jelek. Tidak ada. Kamu punya irodah, punya. Setelah punya kehendak, dia jalankan dengan kudrah, dengan kemampuan dia. Itu, ya, yang menjadikan kemudian masing-masing orang mempertanggungjawabkan amalannya. Nah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap daripada hambanya apa yang akan menjadi pilihannya, dan itu merupakan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hamba yang tadi telah diberi iradah dan qudrah tadi, ya. Seluruh hamba itu Allah tahu pilihan mereka masing-masing. Allah tahu. Dan Allah catat. Ya, Allah catat di Lauhul Mahfudz semua apa yang akan dikerjakan si hamba tadi. Sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tahu mana ahlul jannah, mana ahlul nar, tahu. Betul-betul tahu. Ya. Ini karena kesempurnaan daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah jadikan persis seperti apa yang Allah ketahui tadi. Allah jadikan. Jadi alam semesta ini dengan semua apa yang terjadi dari awal sampai akhir nanti sudah berada di atas catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang keluar sedikit pun darinya. Yang harus dipahami. Dengan ini terbantah semua hujjah daripada Al-Mu'tazili. Bungkam dia. Kemudian satu kisah lagi. Ini juga Mu'tazilah juga. Kisah tentang Amr ibn Ubaid bersama dengan seorang Arabi. Ja'a Arabiyun ila Amr ibn Ubaid, fasaka ilaihi anna dabatahu suriqat, wa talaba minhu an ya'du wallahi ra'ili yaruddaha ilaihi. Seorang badui datang kepada Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah. Badui tadi mengeluhkan kepada Amr bin Ubaid akan ontanya yang dicuri, meminta kepada Amr bin Ubaid berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan untanya kembali. Maka Amr bin Ubaid berdoa. Nah, doanya dikeraskan, didengar oleh si Arabi tadi dengan lafaz, Allahumma innaha suriqat, ya Allah sungguhnya unta itu telah dicuri. Walam turid sariqataha, dan engkau tidak menghendaki pencuriannya. Nah, kalimat ini sudah menunjukkan bahwasannya si Amr bin Ubaid ini adalah seorang yang berpemahaman Mu'tazilah, ya, bahwa perbuatan hamba itu terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala semata, terlepas dari kehendak Allah sama sekali. Tidak ada campur tangan Allah pada perbuatan hamba. Nah, di sini kalimat Allahumma innaha suriqat wa lam turid sariqataha, ya Allah sungguhnya unta itu dicuri dan kamu tidak menghendaki pencuriannya. Li'annaka anza wa ajal min an tudabbir hadzal khana, karena engkau tentunya tersucikan, termuliakan daripada daripada mentakdirkan suatu yang rendah ini. Ini suatu yang hina ini, pencurian. Itu tidak mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Arabi tadi tidak terima dengan ucapan tersebut. Al-Arabi mengatakan, "Nasatukallahu ya hada, illa ma kafafta anni min du'aika hadzal khabith." Aku janji kamu ya hada, yakni orang ini, aku janji kamu dengan atas nama Allah agar engkau jangan berucap dengan kalimat yang sangat kecil. Ini kalimat Allah tidak menghendaki ini adalah ucapan yang dianggap oleh si Badui kayaknya sangat keji, dan ini si Badui berada di atas agama yang fitrah. Ya. Walaupun dia Badui tapi dia tahu persis bahwa tidak ada sesuatu di alam semesta ini kecuali terjadinya pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. In kanat suriqat wa lam yarid sariqataha faqad yurid. Raddaha wa la turad. Anggaplah seperti yang kamu ucapkan itu tadi, kata si Badui. Anggap bahwasannya unta itu dicuri, Allah tidak menghendaki, karena itu kekejian kan. Tentu Allah menghendaki untuk dikembalikan, karena itu adalah keadilan, kebaikan. Bukankah diyakini oleh Amr bin Ubaid kalau keadilan itu dikehendaki oleh Allah, dan ternyata tidak kembali ini unta saya. Ternyata tidak kembali unta saya. Dengan itu, ya, berarti tidak lagi ada kepercayaan pada diri saya kepada Tuhan saya. Walakin qatali bi rabb yaqfi mulki ma la yasha'u, bisa terjadi perkara-perkara di bawah kekuasaan dia sesuatu yang dia tidak kehendaki. Bisa terjadi suatu perkara di bawah kekuasaan dia, ini di bawah alam semesta ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak dikehendaki. Tidak dikehendaki tapi terjadi. Nah, ini kan berarti seorang Badui jauh lebih afdal, lebih akal, lebih berpikir, lebih faqih dibandingkan seorang Amr bin Ubaid. Tokoh Mu'tazilah, pemuja akal. Wallahul musta'an. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, dan ini merupakan akhir daripada tafsir surat At-Takwir. Semoga bisa difahami dengan baik. Dan apabila masih ada iskal, maka bisa ditanyakan secara langsung dan kita akan jelaskan insyaallah supaya tidak menjadi syubhat bagi yang mendengarnya. Nah. Barakallahu fiikum. Nabtabilau na wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.